بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بعد. قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه حال الأهواء قالوا فهذا صريح في أن آدم عليه السلام لم يخلق في دار البقاء. Maka dari kisah ini, kisah ketika Adam diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan berakhir dengan ajalnya Nabi Adam AS dalam hadis sebelumnya, menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan Adam untuk ditempatkan di tempat yang kekal. Allati la yamutu man dakhalah. Di mana siapa yang memasukinya tidak akan mati. Kemarin kita baca riwayatnya bahwa umurnya Adam alaihi salatu wasalam berapa tahun ya ikhwan? 1000 tahun. Kemudian dari 1000 tahun ini berapa tahun yang dikurangi? 60 tahun dihibahkan kepada siapa? Nabi Daud. Dihibahkan kepada Nabi Daud setelah Adam bertanya berapa umurnya Daud, diberitahu bahwa umurnya Daud 40 tahun. Kata Adam, wahai Rabb, tambahkan dia dari umurku 60 tahun. Allah pun kemudian menambahkan umurnya Daud 60 tahun sehingga tiba saatnya atau tiba ajalnya Adam meninggal. Malakul maut datang kepada Adam. Kata Adam, engkau terlalu cepat tergesa-gesa datang kepada aku. Bukankah umurku masih tersisa 60 tahun? Malaikat menjawab, memang benar umurmu tersisa 60 tahun, tapi bukankah engkau telah menghibahkan yang 60 tahun ini untuk anakmu Daud? Maka kata Rasulullah, fajahada Adam, fajahada dzurriyyatuhu, wa nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuhu. Adam pun akhirnya ingkar dengan apa yang dia perbuat, maka akhirnya anak keturunan Adam pun sering ingkar dengan apa yang dia perbuat. Adam pun lupa dengan apa yang dia pernah lakukan, maka anak keturunannya pun juga lupa dengan apa yang dia lakukan. Mereka ulama yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam bukanlah surga yang kekal, berdalil dengan hadis ini bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam bukan untuk ditempatkan di dar, di surga yang kekal. Wa innama khuliqa fi daril fana allati ja'ala Allah Ta'ala laha wa li sukkaniha ajalan ma'luma. Mereka Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam di dunia yang fana, yang Allah Azza wa Jalla jadikan para penghuninya memiliki ajal masing-masing yang telah ditentukan. Wa fiha uskina, dan di tempat itulah Adam ditempatkan. Fayankila, kata mereka jika ada yang bertanya, fa idza kana Adam alaihi salam qad alima anna lahu umran muqaddaran wa ajalan yantahi ilayhi. Kalau ada yang bertanya, kalau sudah jelas bahwasanya Adam, dia telah mengetahui bahwa dia hidup dalam umur yang sudah ditentukan dan ajal yang dia akan jalani, yang dia akan berakhir padanya. Wa annahu laysa minal khalidin fa kayfa lam ya'lam kadhib iblis. Dan bahwasanya dia juga tahu bahwa dia tercipta bukan untuk kekal, lalu kenapa Adam tidak bisa mengetahui kedustaan iblis dalam ucapannya, hal adulluka ala syajaratil khuld wa qawlihi aw takuna minal khalidin. Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan, atau jika kalian memakannya kalian akan kekal? Akan timbul pertanyaan demikian. Adam dia sudah tahu bahwa Allah menciptakan dia bukan untuk kekal. Allah menciptakannya dan menakdirkan untuknya umur tertentu. Dalam umur sekian engkau akan meninggal dan engkau gak bakal kekal. Tetapi kenapa kok Adam tertipu dengan janji manisnya iblis? Maukah engkau wahai Adam aku tunjukkan kepada sesuatu kekekalan, kalau engkau memakannya kamu akan kekal di tempat ini? Fal jawab min wajhain. Maka jawabannya dari dua sisi, kata beliau. Ahadihima, yang pertama, annal khulda la yastalzimu dawama wal baqa bal huwa al mutsu qadir kama sayati. Yang pertama, bahwa kalimat khulda tidak mesti maknanya adalah terus-menerus atau kekal. Bahkan bisa jadi maknanya adalah tinggal dalam waktu yang sangat lama. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Wa may yaqtul muta'ammidan fajazaohu jahannam wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam dan kekal di dalamnya. Tentu kalau sang pembunuh ini adalah seorang mukmin juga yang bertauhid, yang memiliki la ilaha illallah, tentu tidak akan mungkin kekal dalam neraka. Tetapi maksudnya khalidan fiha di sini, di antara maknanya kata para mufassirin adalah al-mufsid thalib. Dia akan menempati neraka jahannam dalam jangka waktu yang lama. Al-thani, jawaban yang kedua, anna iblisa lamma halafa lahu wa barrahu wa aqma'ahu fil khuludi nasiya ma qaddara lahu min umrihi. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan ketika iblis bersumpah di hadapan Adam dan berusaha menipu Adam dengan dibangkitkan rasa ambisinya, maka Adam pun lupa tentang ketentuan dan ketetapan umurnya. Manusia ketika mendengar janji mani iblis, Adam pun lupa bahwa dia ajalnya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada dua kemungkinan berarti. Kalau mereka mengatakan lagi, para anbiya maksum dari kesalahan, tetapi tidak maksum dari lupa. Lupa. Rasulullah SAW lupa, hanya saja beliau mengatakan innama unassa li sunnah. Saya sengaja terkadang dibuat lupa agar timbul atau muncul dari lupanya saya ini sunnah. Beliau lupa di dalam salat. Dengan lupanya beliau ini kita mengetahui sunnah yang harus kita lakukan ketika lupa di dalam sholat. Kalau mereka berkata lagi, ini masih pendapat ulama yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam, surga yang tidak kekal. Wa aiyuban, fmin al ma'ruf alladhi la yunazi'u fihi muslim, sesuatu hal yang ma'lum yang tidak ditentang oleh satupun muslim, an Allah subhanahu khalaqa Adam alaihi salam min turbati hadhihi al-ard, bahwasanya Allah azza wa jalla menciptakan Adam alaihi salam dari tanah yang ada di bumi ini. Berarti Adam tercipta dari tanah, umurnya 1000 tahun, dikurangi 60, tingginya berapa ya kawan yang pernah kita baca? Tingginya situna zira'an, 60 hasta, kurang lebih berapa meter? 1 hasta itu ini kan, siku ini kan. Berarti kalau 60, kurang lebih 30 lah. Kalau masih hidup sampai sekarang, duduk aja nyundul masih kita. Subhanallah. Falam yazal an-nas yanqus, kata Rasulullah, dan terus berkurang. Qala wa akhbar annahu khalaqahu min sulalatin tin, dan juga Allah mengabarkan bahwasanya Allah menciptakan Adam dari sulalah, dari tin, dari tanah. Wa annahu khalaqahu min salsalin min hamain masnun, dan bahwasanya Allah menciptakannya dari tanah liat yang panas. Faqila huwa alladhi lahu salsalatun layl, طيب صلصله ليبصح, ada yang mengatakan tanah ini terbentuk salsalah karena kerasnya. Waqila huwa alladhi taghayyarat ra'ihatu, ada yang mengatakan salsalah adalah tanah yang sudah berubah baunya. Min qawlihi sallal lahm idza taghayyar wal hamahu athinul aswad mutaghayyar, al hamah adalah tanah hitam yang telah berubah. Wal masnun al masbuh, yang sudah bercampur. Wa hadhihi kulluha atwarun litturab alladhi hiya mabda'uhu al-awwal, dan ini adalah tahapan-tahapan perubahan tanah yang merupakan proses tercipta atau dasar sumber terciptanya Adam. Dari tanah biasa, kemudian basah, kemudian berubah warnanya, kemudian mengeras, dicampur kemudian mengeras, dan terbentuklah Adam alaihi salam. Terbentuklah Adam. Kama akhbar an atwari khalqi dhurriyyati min nutfah, sebagaimana Allah azza wa jalla juga mengabarkan atwar, proses penciptaan keturunan Adam dari segumpal bayi. Summa min alaqah, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Summa min mudghah, summa min mudghatin, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Segumpal daging mudghah artinya satu suapan. ولم يخبر سبحانه وتعالى أنه رفعه من الأرض إلى فوق السماوات لا قبل التخليق ولا بعده, dan Allah tidak mengabarkan bahwa Allah mengangkat Adam setelah diciptakan atau sebelum diciptakan ke langit. Allah hanya mengabarkan Adam tercipta dari tanah, tetapi tidak mengabarkan bahwa setelah tercipta di tanah ini diangkat ke langit. Tidak. Fa aina dalilu dalu ala is'adi ma'addatihi Aw is'adihi huwa ba'da khalqih. Kata mereka, lalu mana ada dalil yang menunjukkan bahwa Adam diangkat bahannya ke langit, tanahnya, tanah untuk diciptakannya Adam diangkat ke langit bahannya, atau diangkat setelah tercipta? Wa hadza ma la dalila kum alaihi wa la huwa lazimun min lawazim ma akhbarallahu bih. Kata mereka, ini adalah suatu yang tidak mungkin kalian dapatkan dalilnya, dan bahkan juga tidak mungkin kalian dapatkan lawazim, konsekuensi seperti ini dari dalil-dalil yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Justru yang ada adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan Adam di bumi, tidak mengabarkan setelah itu kemudian diangkat ke langit, atau mungkin tanahnya diangkat ke langit baru kemudian diciptakan di langit. Tidak ada. Waqalu, mereka berkata lagi, wa minal ma'lum anna ma fawqa as-samawati laysa bimakan litin al-ard al-mutaghayyir ar-raiha. Juga suatu hal yang ma'lum bahwa tidak ada di atas langit tempat untuk tanah yang sudah berubah baunya. Alladzi qad antana min taghayyuri, yang bahkan sudah bau karena berubah-ubahannya. Wa innama mahallu hadhihi al-ard alladhi hiya mahallu al-mutaghayyirat al-fasidah. Melainkan tempat tanah ini adalah di bumi yang biasa memang apa yang diletakkan di situ akan berubah dan akan rusak. Wa amma ma fawqa al-aflaq fala yalhaquhu taghayyurun. Adapun yang ada di atas langit, maka tidak akan mungkin berubah. Tidak akan mungkin berubah. Wala natina. Dan juga tidak akan mungkin. La yalhaqu taghayyurun wala natina. Dan juga tidak akan mungkin membusuk. Wala fasad atau rusak. Wala istihalah ataupun perubahan. Fahada amrun la yartabu fihi al-uqala. Dan ini adalah perkara yang tidak diragukan oleh siapapun orang yang berakal. Kalau dikatakan tidak menutup kemungkinan Allah mengangkat Adam ke langit setelah cipta, kata mereka, mana dalilnya? Kalau mereka jelas memang tidak ada dalilnya sih. Kalau dikatakan mungkin Allah Azza wa Jalla mengangkat bahannya, mengangkat bahan penciptaan Adam, yakni apanya yang diangkat, berarti tanahnya ke langit, kata mereka, jelas tidak ada dalilnya, karena tanah berubah sedangkan apa yang ada di langit tidak akan mungkin berubah. Lalu mereka berkata lagi, wa qad qala Allah ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma syaa'a rabbuka ata'an ghayra majdud. Hud ayat 108. Kata Allah, dan adapun orang-orang yang berbahagia, mereka tempatnya di dalam surga kekal di dalamnya selama adanya langit dan bumi, kecuali kalau Allah menghendaki, dan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada batasnya. Fa akhbara subhanahu anna ata'a jannatil khuldi ghairu mahdur ghairu majdud. Maka Allah mengabarkan di sini bahwa pemberian di dalam surga yang kekal tidak ada batasnya. Sedangkan Adam diberi umur tetapi ada batasnya. Ada. Allah mengatakan bahwa pemberian yang ada di dalam surga yang kekal tidak ada batasnya. sedangkan Adam dibatasi. Kata mereka, berarti ini bukan Jannatul Khuld, berarti bukan surga yang kekal. Nanti bab yang kelima, jawaban. Qalu fa idza jami'u mafaidan jami'u ma akhbara bihi subhanahu min annahu khalaqahu min al-ard. Kalau demikian, berarti semua apa yang dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bahwasanya Allah menciptakannya di tanah, wa ja'alahu khalifatan fil ard, dan Allah menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah di sini bukan pemimpin, melainkan maknanya adalah yakhlufu ba'dhum ba'dhan, generasi demi generasi. Wa anna iblisa waswasa ilaihi fi makanihi alladhi askanahu fihi, dan bahwasanya iblis membuat waswas kepadanya di tempat yang ditempatkannya, yang ditempatkan oleh Allah kepadanya. Ba'daan ahbathahu minas sama', setelah dikeluarkannya dari langit, diturunkan dari langit. Famtina'uhu minas sujudilah, bintina'i minas sujudilah, setelah dia enggan untuk sujud kepada Adam. Iblis menggoda Adam setelah perintah untuk sujud kepada Adam atau sebelum? Setelah perintah untuk sujud kepada Adam atau sebelum? Setelah perintah kepada untuk sujud kepada Adam. Qalu wa annahu akhbara malaikatah, dan bahwasanya Allah mengabarkan malaikat-malaikatnya. Artinya mereka mengatakan Adam, iblis membuat was-was kepada Adam setelah diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi. Berarti kalau Adamnya di atas langit, iblisnya di muka bumi, bagaimana mungkin kata mereka bisa menggoda Adam? Dan juga Allah mengabarkan malaikatnya annahu ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah akan menjadikan Adam sebagai penghuni bumi. Wa anna daral khuldi daru jazain wa thawabin ala al-imtihan wa at-takalif, dan bahwasanya surga yang kekal adalah tempat pembalasan, tempat mendapatkan pahala atas kesabaran di dalam menjalankan ujian di dunia ini, dan juga menjalankan taklif beban syariat. Wa annahu la lahun fiha, dan bahwasanya di dalam surga tidak ada perbuatan yang sia-sia, wala ta'zim, tidak ada perbuatan dosa ucapan, wala kadzib, tidak ada ucapan dusta. Wa anna man dakhalaha la yakhruj minha, dan bahwa siapa saja yang masuk di dalamnya tidak akan keluar darinya. Fa'idan wa la ya'as, dan juga tidak akan pernah putus asa. Wa la yahzan, enggak akan pernah merasa sedih. Wa la yakhaf, enggak akan pernah merasakan takut. Wa la yanam, enggak akan pernah tidur. Wa anna Allaha harramaha 'ala kafirin, dan bahwasanya Allah mengharamkan surga untuk orang kafir. Wa iblis rasul kufur, sedangkan iblis adalah tokoh pembesarnya orang kafir. Fa idza jama'a dzalika, jumi'a dzalika ba'dhu ila ba'd wa fakkara fihi al-munsif. Kalau dalil-dalil ini semua dikumpulkan, kemudian orang yang insaf mau berpikir, alladhi rafa'a rufya lahu ilmu dalil fashammara ilaihi wa na'a binafsi an hadidhi taqlid, yang diangkat padanya ilmu dalil, dan kemudian dia semangat untuk mencari dalil, dan menyelamatkan dirinya dari taklid, tabayyana lahu shawabu wallahu muwaffiq, akan jelas bagi dia kebenaran. Kata mereka, kalau orang membuka mata, membuka pikiran dia, bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang sifat-sifat surga yang dekat, dan Allah haramkan surga untuk orang kafir, maka akan terbuka pikiran dia. Dengan syarat, orang yang memang komitmen berjalan di atas dalil, bukan berjalan di atas taklid. Kalau sudah berjalan di atas taklid, kamu bawakan dalil satu gudang pun gak bakal bermanfaat. Itu kalau sudah taklid. Taqliduna qabulu qawlil qa'ili min ghairi dzikri dalilin lisa'i. Taklid adalah menerima ucapan seorang tanpa mengetahui dalil. Entah enggak tahu alasannya, belum jelas alasannya, enggak tahu alasannya. Pokoknya yang penting sudah dengar fatwa dari ustaz, bismillah. Bertindak duluan. Apa alasannya anakku kamu ambil dari pesantren? Kata ustaz pula. Ngaji bukannya tambah lama, tambah baik, malah tambah rusak. Perbiasakan dirimu barakallahu fikum. Seperti yang pernah kita jelaskan, ukur seseorang dengan kebenaran. Jangan mengukur kebenaran dengan orang. Supaya kamu selamat dari taklid. Apa bedanya kalau kamu mengukur kebenaran dengan seseorang, kamu akan taklid. Kata siapa? Kata Ustaz Fulan, mesti benar. Saya harus ikut dia. Subhanallah. Tapi kalau kamu terbiasa dirimu untuk mengukur orang dengan kebenaran, maka kamu akan selalu melihat dalil. Kata siapa? Kata Ustaz Fulan. Dalilnya apa? Alasannya apa? Gak tahu. Ya sudah, kalau begitu saya gak mau ikuti mutar. Selamat. Loh, ini Ustaznya Fulan demikian, belajar di Yaman, biarin. Mau belajar di Yaman, mau belajar di mana, yang penting bagi saya dalil. Toh mati juga sendiri kok. Kamu akan bebas dari belenggu taklid. Dan kamu akan berjalan barakallahu fikum bebas. Kamu akan bebas. Tapi kalau sudah membiasakan dirimu dengan taklid, kamu akan hidup barakallahu fikum selalu sempit dada. Mau berbuat ini, aduh, jangan-jangan dimarahi sama Ustaz pula. Mau begini, aduh, nanti saya tidak direspon. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan taklid, na'udzubillah. Makanya kata beliau, ini termasuk salah satu metode kita. Kita membaca kitab-kitab para ulama, kita melihat dalil-dalil mereka, dan bukan kita melihat ulamanya. Ini adalah ucapan Ibnu Qayyim, selesai. Tidak. Tetap kita lihat dari Ibnu Qayyim. Lihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Arahum sayahlakun. Sungguh aku melihat mereka akan binasa. Aqulu lahum qala Rasulullah wa yaquluna qala Abu Bakr wa Umar. Saya menyampaikan kepada mereka dalil, tetapi mereka selalu menolaknya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Siapa Abu Bakar dan Umar? Tidak ada satupun di antara kita yang tidak mengenal mereka. Tetapi Ibn Abbas radhiyallahu anhu, saya melihat mereka di ambang kehancuran. Saya menyodorkan kepada mereka dalil. Ini kebenaran. Tetapi mereka selalu menolak dalil dengan ucapan barakallahu fikum Abu Bakar Siddiq dengan ucapan Umar. Bagaimana dengan manusia di zaman sekarang? Disodorkan kepadanya dalil, ditolak mentah-mentah dengan kata syekh, dengan kata ustaz. Na'udzubillah. Dan ini adalah selera yang sangat rendah. Dan menunjukkan kata Imam Al-Qayyim, orang yang paling rendah keinginannya di dalam menuntut ilmu. Enggak mau belajar. Taunya praktis saja pokoknya. Qal, terakhir dari mereka mengatakan, walau lam yakun fil mas'al, inna illa anna al-jannata laysat dar taklif, wa qad kallafa Allah subhanahu al-abawayni bainahum binahihima anil akli minasyajara, fadalla ala anna dar taklif la dar khuldi, la dar jazai wa khuldi. Fahada ayuhan ba'du mahtajjat fi hadhihi al-firqatu ala qawliha, wallahu a'lam. Terakhir mereka mengatakan, kalau seandainya tidak ada dalil kecuali satu saja, bahwasanya surga yang kekal adalah surga atau tempat yang penuh kenikmatan, bukan tempat taklif, bukan tempat untuk ibadah, bukan tempat untuk menahan hawa nafsu, melainkan tempat untuk menikmati segala kenikmatan. Tetapi kenapa kok Adam katanya ditempatkan di surga tapi masih diberi taklif, masih dibebani dengan perintah dan larangan? Perintah dan larangan. Larangan, jangan kamu makan pohon ini. Padahal kita tahu bahwa surga yang kekal tidak ada larangan di sana. Allah mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian berhak mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian sebut akan datang dengan sendirinya. Tetapi Adam masih dilarang. Alhasil barakallahu fikum, ini beberapa dalil ulama yang mengatakan bahwa surga yang ditempati adalah bukan surga yang kekal. Dan insyaallah nanti pembahasan dalam fasal yang kelima, bagian kelima, fi jawabi arbabi hadzal qaul li ashabil qaulil awal. Jawaban mereka yang berpendapat dengan pendapat ini di dalam meluruskan dalil pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa surganya Adam adalah surga yang kekal. Mereka membantah semua dalil-dalil ulama yang berpendapat bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdih. Syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.